isi yang kosong didapatkan. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ba'd. Qala rahimahullah wa dul khulasah, artinya berhala berikutnya dari berhala-berhala Quraisy jahiliyah adalah berhala yang dijuluki dengan dul khulasah. Wa kana al-khas'am wa bajilah, dua suku dari suku-suku Arab memiliki sanamun yuqalu lahu dul khulasah, memiliki berhala yang dijuluki dengan nama dul khulasah, berada baina Makkah wal Madinah, berada di antara dua kota Mekah dan Madinah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dul khulasah inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Rasulullah SAW menyatakan kepada Jarir ibn Abdullah al-Bajali, ala turihani min dil khulasah, tidakkah engkau mengistirahatkan aku dari dul khulasah, tidakkah engkau bisa mengistirahatkan aku dari berhala dul khulasah. Fasara ilaihi bi ahmas faqatalathu Hamdan fadhafara bihim wa hadamahu. Maka berangkatlah beliau dan kemudian dihadang oleh Hamdan, Bani Hamdan. Faqatalathu Bani Hamdan fadhafara biha wa hadamahu. Allah menangkan Jarir ibn Abdullah al-Bajali dengan orang-orangnya sehingga berhasil meruntuhkan dul khulasah, menghancurkan dul khulasah. Ikhwan ibn a'azakumullah, diriwayatkan pula kana liqudha'ah wa lakham wa judam wa amilah wa ghatafan sanamun fi masyarif Sam, fi masyarif Asyam. Suku lain, suku Qudha'ah, suku Lakham, suku Judam, Amilah dan Qatafan juga memiliki berhala di tempat tinggi di daerah Syam. Wa kana li ahli kulli wadin bi Makkah sanamun, dan demikianlah keadaan mereka kaum jahiliyah, di setiap lembah ada berhala, di setiap desa ada berhala, di setiap suku memiliki berhala. Idza arada ahaduhum safaran kana akhra ma yasna' fi manzilihi an yatamassah bihi. Kebiasaan mereka setiap akan berangkat safar, maka akhir dari apa yang mereka lakukan, akhir dari apa yang mereka lakukan adalah mengusap berhala tersebut, mengusap dengan tangannya. Barakallahu fikum, menunjukkan kalau masyarakat jahiliyah sudah sangat-sangat erat hubungannya dengan berhala. Nah, wa kana li ahli kulli wadin, maka setiap penduduk di lembah Arab memiliki berhala. Dan setiap mereka akan safar, akhir yang mereka lakukan setelah mempersiapkan bekal, setelah sarapan, setelah apalagi, setelah makan, setelah pamitan, setelah segala macam, begitu mau keluar, pegang berhala dulu, mengusap berhala dulu. Sanam Ummu Anas, Ammu Anas. Ada berhala lagi yang dijuluki dengan Am Anas, paman Anas. Qala bi Ishaq wa kana li khawlani sanam. Juga pada suku Khawlan ada berhala dijuluki dengan Ammu Anas. Wa fihim anzalallah, dan tentang mereka inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, waja'alu lillahi mimma dara'a minal harthi wal an'ami nasiban faqalu hadha lillahi biza'mihim wa hadha lisyurakaina fama kana lisyurakaihim fala yaslu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasil ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Tentang mereka inilah suku Khawlan dengan berhalanya Am Anas, Allah turunkan ayatnya yang berbunyi, wa ja'alu lillahi mimma dara'a minal harthi wal an'ami nasiba. Mereka jadikan untuk Allah dari apa yang mereka dapatkan, dari apa yang mereka hasilkan dari perkebunan mereka dan peternakan mereka, mereka jadikan bagian untuk Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, mereka berkata, hadza lillahi, ini untuk Allah. Biza'mihim, menurut pengakuan mereka. Mengapa disebut dengan biza'mihim, menurut pengakuan mereka? Karena hakikatnya mereka musyrik. Maka yang untuk Allah pun gak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena dicampuri kesyirikan. Seperti jenis yang keempat tadi. Walaupun dia ikhlas katanya ini untuk Allah, yang gak akan diterima, gak akan dianggap kalau dia melakukan pula kesyirikan, memberikan bagian untuk selain Allah. Lihat. Kata mereka, lillahi biza'mihim, menurut pengakuan mereka. Wahada li syurakaina, sedangkan yang ini buat sekutu-sekutu kami, buat sekutu-sekutu kami. Famakana li syurakaihim, adapun yang untuk sekutu-sekutu mereka, jelas fala yasilu ilallah, jelas enggak akan sampai kepada Allah, karena memang niatnya pun untuk syuraka, untuk sekutu-sekutunya. Wamakana lillahi, adapun yang katanya untuk Allah tadi, fahuwa yasil ila syurakaihim, juga kembalinya kepada sekutu-sekutu mereka. Sa'ama yahkumun, jelek sekali apa yang mereka hukumkan. Mengingatkan kita pada hadis qudsi bahwa Allah SWT berfirman, kata Nabi, Allah SWT berfirman, ana agna syuraka ani syirki, aku adalah yang paling kaya, yang paling tidak butuh dari seluruh sekutu. Barang siapa yang beramal untukku tapi juga untuk sekutu-sekutu, maka taraktuhu wa syirka, maka aku tinggalkan dia untuk sekutu-sekutu itu. Allah tidak butuh, Allah tidak terima, karena Allah paling kaya. Barakallahu fiikum. Maka di dalam ayat ini disebutkan apa yang untuk syuraka, untuk sekutu-sekutu, enggak akan sampai pada Allah, dan apa yang untuk Allah juga nyampainya pada sekutu mereka. Falamma ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bitauhid. Setelah Allah utus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan tauhid, qalat Quraisy, maka orang-orang Quraisy pun bertanya-tanya, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Karena keadaan ini sudah kita bahas berhala sekian banyaknya, Pertama, berhala-berhala yang merupakan peninggalan kaum Nabi Nuh, yang dicari secara sengaja oleh dukun yang dibisikkan kepadanya oleh jin, oleh syaitan. I'ti juddah tajid asnaman mu'addah. Itu sudah berapa? Berhala Wad, Suwa', Yaguts, Ya'uq, dan Nasr. Sudah lima. Masih ditambah lagi, barakallahu fikum, dengan Latta, Uzza, dan Manat. Fara'aitumul Latta wal Uzza wa Manata thalithatal ukhra. Masih ada lagi berhala Hubal, berhala Dhul Khulasah, berhala Am Anas, dan lain-lain. Sehingga ketika Nabi mengatakan La ilaha illallah, enggak ada ilah yang berhak kita sembah kecuali Allah saja. Enggak boleh berdoa, meminta, memohon kecuali kepada Allah saja. Maka orang-orang musyrikin Quraisy terheran-heran. Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini akan menjadi dijadikan satu Tuhan? Ini perkara yang aneh. Ujab itu lebih dari sekedar ajib. Ajib sudah aneh. Ujab lebih aneh lagi. Dia mubalaghah. Ujab sangat-sangat aneh. Ini perkara yang mustahil, perkara yang aneh. Tuhan yang banyak jadikan satu Tuhan? Karena mereka mengira dan mereka meyakini dengan salah, dengan batil, bahwa berhala itu beda-beda. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah berbeda-beda. Ada yang untuk undi nasib, berangkat atau tidak berangkat. Ada yang dijadikan perantara kepada Allah SWT. Ada yang dijadikan untuk mendapatkan barokah. Ada yang dijadikan untuk mengambil kekuatan-kekuatan gaib. Ada yang mereka datangi, mereka muliakan, mereka hormati karena meminta perlindungan. Beda-beda. Ada spesifikasinya. Ada keahliannya masing-masing menurut mereka. Astagfirullah. Tiba-tiba Nabi menyatakan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Jangan meminta kecuali pada Allah. Maka mereka merasa heran. Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Wa kanatil Arab qad ittakhadhat ma'al ka'bati tawaghit. Dan mereka orang-orang Arab sudah menjadikan bersama Ka'bah sekian banyak taghut, sekian banyak berhala. Wa hiya buyutun tu'azzimuha ka ta'zimil Ka'bah. Apa itu tawaghit yang dimaksud? Bersama Ka'bah mereka membangun juga sejenis Ka'bah-Ka'bah lain. Mereka bikin pula bait-bait lain, rumah-rumah lain, buyutun tu'azzimuha, yang mereka agungkan, mereka muliakan, mereka hormati, mereka sucikan seperti Ka'bah. Kata'dhimil Ka'bah, seperti pengagungan Ka'bah. Walamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memenangkan rasulnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil membuka kota Mekkah, mengalahkan Mekkah, wajada haulal baiti 360 sanaman. Didapati di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Faja'ala yat'an fi wujuhiha wa 'uyuniha. Maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menusuk. Menusuk itu mendorong dengan kayunya, dengan tongkatnya. Mendorong dengan tongkatnya dari wajah-wajahnya atau mata-matanya. Nah, misalnya ini berhala. Didorong dari sini. Sehingga dia jatuh. Begitu jatuh, pecah. Karena itu hanya patung biasa. Hanya patung yang mereka bentuk, apakah dari tanah liat ataupun dari yang lainnya. Belum ada semen. Sehingga rapuh sekali. Didorong dengan tongkatnya Rasulullah SAW. Dan tongkatnya Rasulullah SAW mahniyah. Tau mahniyah? Ujungnya berbelok. Gitu. Rasulullah dorong di wajahnya. Jatuhlah dia dan hancur. Rasulullah di atas untanya. Mendorong yang satu, yang kedua, yang ketiga. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sambil membacakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran. Telah sirna kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Telah datang kebenaran. Dan telah hilang kebatilan. Dan sungguhnya kebatilan pasti akan sirna. Tayyib, apa maknanya? Sudah jelas maknanya. Bahwa ketika kita mendatangkan kebenaran, maka kebatilan akan kalah, akan hancur, akan sirna. Apakah berarti kita datangkan kebenaran tanpa membantah kebatilan? Tidak mungkin. Kita menerangkan kebenaran dan harus menjelaskan batilnya kebatilan. Harus dibantah. Jadi kalimat ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Dikira oleh sebagian orang, mungkin semuanya bukan dikira, bukan tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Berarti bahasanya mereka menyelewengkan makna ayat ini. Ja'al haqqu wa zahaqa al-batil. Mereka kira cukup datangkan kebenaran saja, kebatilan akan hilang sendiri. Enggak perlu dibantah, enggak perlu dijelaskan, enggak perlu di qul fil na'zukum Allah. Dari kisahnya saja sudah salah. Ja'al haqqu, Rasulullah dan para sahabatnya kan membawa kebenaran ke Mekah. Wa zahaqal batil, berhala tiba-tiba hilang sendiri. Mungkinkah? Ya tidak. Didorong dulu pakai tangan Nabi. Apa namanya itu? Menyerang enggak itu? Menyerang. Hancur. Yang ini Ali bin Abi Thalib yang menghancurkan. Yang itu Khalid bin Walid yang menghancurkan. Yang ini Jabir bin... Mereka berupaya untuk menghancurkan kebatilan, betul? Berarti yang menafsirkan ja'al haqqu wa zahaqal batil, kita hanya bicara kebenaran saja. Jangan bicarakan kebatilan, jangan menyerang orang lain, jangan, nanti toh akan hilang sendiri. Ya, tidak begitu maknanya. Buktinya Rasulullah SAW berperang melawan musyrikin. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Dan ketika terbuka kota Mekah, patungnya enggak hancur sendiri, dihancurin. Berarti makna za'al haqqa wa za'al batil, kalau datang kebenaran, kebatilan akan kalah. Maknanya itu akan kalah, akan sirna dengan perjuangan kaum muslimin. Kesyirikan akan sirna dengan perjuangan para mujahidin, maka kebatilan akan sirna dengan dakwah, dengan rudud, dengan bantahan-bantahan ilmiah. Menunjukkan bahwa itu batil. Kesyirikan itu tidak bermanfaat. Kesyirikan itu hanya merugikan. Dengan penjelasan-penjelasan seperti itu, bantahan-bantahan ilmiah seperti itu, akan zahaqal batil. Sehingga ucapan ha'ula hizbiyun yang menyatakan ayat ja'al haqqu wa zahaqal batil itu, maknanya kita bicara hak saja. Jangan membantah kebatilan. Jangan menyerang kebatilan. Jangan menyerang kebatilan. Menyerang itu konotasinya jelek. Kita menjelaskan, bukan menyerang. Menjelaskan bahwa itu batil, itu syirik, itu bid'ah, ini sesat. Supaya apa? Supaya zahaqal batil. Supaya ja'al haq, supaya kebenaran menjadi tegak dan kebatilan runtuh. Dengan usaha. Secara zahirnya mendorong tadi patung-patung tadi dengan tongkat beliau sambil membaca ja'al haqqa wa zahaqal batil wa hiya tatasaqat 'ala ru'usiha. Maka berhala-berhala tadi berguguran, berjatuhan, pecah, hancur dengan tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amara biha fa uhriqat. Kemudian diperintahkan untuk dibakar. Wa hurriqat, dihancurkan dan dibakar. Karena sebagian mereka dibuat dari ini dan itu, ada yang dari kayu, ada yang dari tembikar, ada yang segala macam. Rajana ila siratihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kembali pada sirah perjalanan beliau alaihi salatu wassalam. Setelah selesai pembahasan tentang berhala-berhala Quraisy, berhala-berhala jahiliyah. Yang berikutnya, lanjutnya adalah tentang bid'il wahyi. Awal pertama wahyu yang turun. Kita akan bahas insyaAllah pertemuan yang akan datang bi'idzillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.